Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa'a bi hubbil ilmi wal 'amali bihi. Wa salatullahi wa salamuhu ala afdalil muallimi. حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالعلم وجعلنا من أهل العلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة العلماء العاملين والأولياء الصالحين. ارزقنا يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami hormati, kami cintai para sepuh. Yang beliau adalah sebab dijauhkan kita dari musibah, seperti disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula syuyukh rukka la sabba alaikumul adzab. Kalau bukan karena sesepuh, azab akan diturunkan kepada kita. Maka yang tidak punya adab dengan sesepuh itu sendiri sudah musibah. Maka kami hormati para sesepuh, yang sepah kaulo yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang jelas kewajiban bagi kami sebagai anak untuk memberikan penghormatan yang sesungguhnya dari hati dan permohonan doa. Mohon didoakan agar kami yang muda senantiasa diberi oleh Allah kebersihan hati, niat yang benar, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian para ustadz-ustadzah yang mereka itu adalah penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disadari atau tidak mereka telah mengambil bagian daripada dakwahnya Nabi Muhammad. Maka semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau-beliau para ustaz yang berjuang di tempat ini, diberi oleh Allah keistiqomahan. Dan jangan meremehkan pekerjaan ngajar anak-anak kecil. Ngajar anak-anak kecil ini besar di hadapan Allah. Kampus universitas itu gede di dunia, tapi di hadapan Allah kecil. Tapi ngajar anak-anak Al-Quran, solat ini kecil di dunia, tapi di hadapan Allah besar. Sebab ngajar Al-Quran tidak ada di kampus-kampus. Belajar solat tidak ada di sana. Dan solat ini digunakan sepanjang hidupnya anak kita. Mereka melakukan solat, alangkah besarnya pahala ustadz-ustadz yang ngajar di tempat semacam ini. Makanya ngajarnya harus lebih disiplin daripada dosen yang ngajar di universitas. Mestinya begitu. Karena ini masa depan anak kita, anak yang sholat. Berapa sholat yang dilakukan oleh anak-anak ini akan pahalanya diberikan oleh Allah kepada yang ngajari, kepada yang infak, kepada yang mengadakan, kepada yang memfasilitasi. Dan ini yang harus kita syukuri. Maka kepada para ustadz, para guru kami berterima kasih. Semoga Allah memberikan bimbingan, kemudahan dalam segala urusannya. Dan semua yang hadir semoga dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan adik-adik kami yang kami cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adik-adik semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Baik, pada pertemuan ini pertemuan yang pertama. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan sampai nanti kita bertemu di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus diketahui bahwa kedatangan kami ke sini bukan bagi-bagi surga, karena kami tidak punya surga. Saya tidak punya surga, Ibu. tapi saya justru cari surga. Barangkali surga saya ada di ibu ini. Ibu dengar pengajian saya kok ngamalkan ilmu. Akhirnya malaikat memberikan, malaikat mencatat, kemudian gara-gara ibu yang dengar ini saya masuk surga. Saya untung. Jadi kiai itu kesana kemari bukan bagi-bagi surga, itu kiai sombong kalau bagi-bagi surga. Memangnya punya surga Pak Kiai? Surga belum tentu. Kiai itu berjuang kesana kemari mencari surga. Baik, jadi kami datang ke tempat ini ingin bersama-sama, ayo kita mencari surga Allah, sehingga pertemuan kita di dunia ini akan disambung dengan pertemuan kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita impikan, itu yang kita inginkan, bukan sekedar ramenya, bukan sekedar perkumpulan, tapi harus dilintaskan, diniatkan di dalam hati kita, semoga ini semua menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus diyakini bahwa majlis seperti ini adalah majlis yang sangat mulia. Dan mulianya majlis bukan karena yang mengajar, bukan, tapi perkumpulan kita ini adalah perkumpulan orang mulia. Perkumpulan orang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, bahwa inna lillahi malaikatan sayyaratan yaltamisuna hilaqal ilmi, dalam riwayat hilaqal dzikri, Allah mempunyai malaikat-malaikat yang pekerjaannya itu mondar-mandir mencari tempat untuk menuntut ilmu kayak seperti ini, dan tempat untuk berzikir kepada Allah. Dan di saat malaikat itu sudah menemukan tempat tersebut, maka malaikat menghabarkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya, dan malaikat-malaikat yang lainnya sudah pada tahu, mereka serempak berdoa memohon kepada Allah, yang isi doa itu adalah, ya Allah, berikan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hadir. Yang hadir, yang doa malaikat. Seketika dijawab oleh Allah, bi'izzati wa jalali, Allah bersumpah dengan kemuliaan Allah sendiri, ini menunjukkan begitu sungguh-sungguhnya. Bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku telah memberikan pengampunan dan aku telah memberikan rahmat kepada yang hadir. Allah. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, ada satu orang enggak benar tuh. Cuman tadi penasaran, kathirul khata'i, banyak dia melakukan kesalahan, cuman tadi kok penasaran ada apa, orang kok pada gerumpul-gerumpul tuh, kok pada ngumpul tuh ada apa. Lalu orang ini ikut-ikutan. Bagaimana dengan orang ini ya Allah? Dijawab oleh Allah dengan sumpah, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh aku pun telah mengampuni dia dan aku telah memberikan rahmat kepadanya, karena dia telah duduk dengan man la yasqa bihim jalisuhum, karena dia telah duduk dengan orang-orang beruntung. Jadi perkumpulan kita ini nama perkumpulan orang beruntung, siapapun bergabung dapat pengampunan Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita yakini, pengampunan Allah luar biasa. Faham gak faham urusan nanti bu, para bapak, faham gak faham urusan nanti. Ustaz ceramahnya enak atau gak enak, nanti dulu, hadir dulu. Mungkin ada orang pikun kalau hafal satu lupa dua. Ada orang pikun bener, gimana nak, saya memang faham, tapi sampai di luar saya pasti lupa. Ibu, pengampunan Allah, rahmat Allah lebih utama, wahai para bapak. Sehingga di majelis kami, di mana-mana bu, tidak pernah kami larang anak kecil. Bayi orok bawa, karena bayi adalah manusia, agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian masyayikh itu membawa bayinya mengajar Ihya Ulumuddin di tengah malam, tiba-tiba bayinya yang masih orok 2 bulan 3 bulan disodorkan. Belum ada yang tahu kenapa bayi ini selalu dikeluarkan kalau tengah pengajian. Rupanya setelah beberapa waktu baru terjawab, karena aku ingin mengambil janjinya Rasulullah bahwasanya siapapun yang hadir akan mendapatkan rahmat dan pengampunan, maka aku pun ingin anakku dapat rahmat. Jadi bawa bu anak kecil, bawa semuanya, kita tidak pernah terganggu. Ributnya anak kecil tidak mengganggu. Jangan dilarang anak untuk punya kenangan di tempat yang indah. Nah kalau anak gak boleh ngaji di rumah sama televisi, PlayStation, segala macam. Ini kesalahan, bawa anak. Kita tidak pernah tergoda anak ribut, anak wah masya, gak ada masalah. Bahkan pernah bu, kita acara di Jakarta atau di Bogor. Air minum, ada anak kecil, rupanya mulai tadi haus, lihat air minum nih bagus bener nih. Kita lagi ceramah tuh langsung datang, diambil air minumnya. Lah panitia mau marah kepada anak kecil. Loh jangan dimarahin nih. Kalau ini anak kecil haus begini, enggak apa-apa. Itu yang salah panitianya, anak kecil yang kasih minum. Saya dok kasih minum. Biarkan anak kecil ngapain, kadang-kadang lompat. Coba kalau kita punya pengajian besar di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Itu ada anak liwer sana, liwer sini. Biarin anak kecil itu senang. Enggak. Kita enggak ngomong dengan telinga, tapi kita ngomong dengan niat hatinya seseorang yang mau belajar. Biarkan ini anak ini. Dan ini pendidikan yang pertama. Ini akan menjadikan sebab di kedepan hari muda dididik. Karena didoakan malaikat. Kadang-kadang orang tua itu anaknya dibawa ke pengajian, enggak, dikenalkan ulama, tidak, giliran enggak lulus SMP, dikirim ke pondok. Ada bu, nyeksa kiainya tuh ya. Dari awal, kalau terjadi anak yang baik, bawa ini ke tempat mulia kayak begini. Oh, ini anak-anak soleh-soleh insyaAllah. Amin. Jadi jangan sampai jauh dari. Makanya orang yang sudah sepuh, barangkali enggak faham-faham, tidak ada masalah, hadir dulu di majelis yang mulia ini, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan. Kemudian, kita ini disebut oleh Allah sebagai umat yang termulia. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artinya, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Ada pembagian air? Pembagian air tidak ada pengajian dulu. Jadi air dulu atau pengajian? Tidak boleh bareng. Nanti sekalian atau satu jam bertahan tidak minum tidak apa-apa insya Allah. Baik, karena waktunya pendek. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Kita ini sebaik-baik umat. Allah yang menyebutkan. Dan Allah tidak akan berbohong. Engkau ini sebaik-baik umat. Baik, umat yang mulia. Tapi ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Ini barangkali karena kita pertemuan pertama yang akan kita tekankan di sini agar semuanya nanti pulang ke rumah punya tugas untuk mengajak kepada kebaikan sehingga di pengajian yang akan datang lebih gede dari ini. Kuntum khaira ummatin. Kita tidak akan menjadi umat baik kalau kita tidak mengambil bagian. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Artinya, siapapun kalau ingin menjadi umat mulia harus berkiprah, mengambil bagian, mengajak orang dalam kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Artinya para bapak dan ibu semuanya harus mengambil bagian jadi juru dakwah, mengajak kepada kebaikan. Nah, menjadi juru dakwah di sini bukan berarti harus ustaz. Siapa yang mengatakan juru dakwah ini kerjaannya ustaz saja? Itu orang salah faham. Berdakwah bukan hanya di mimbar semacam ini. Ini hanya bagian salah satu daripada cara berdakwah. Akan tapi dakwah itu caranya banyak. Nabi Muhammad dalam hadis sahih bersabda. Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu hadis sahih bahwasanya Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha." Dalam riwayat, khairun laka min humurin na'ami. Wahai Ali, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang bika gara-gara engkau, gara-gara, bukan harus diajari ilmu. Kalau ada orang baik gara-gara engkau, maka itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Allah. Jadi bika sebab kamu, gara-gara kamu, karena kamu orang itu baik, maka itu lebih bagus dari dunia seisinya. Tidak harus dengan mengajar. Akan tapi bisa saja ibu, ibu lagi di pasar tiba-tiba ngomong kepada orang yang sama-sama jualan, "Bu, nanti malam ada pengajian loh bu ya." "Oh ya, benar nih." "Iya, lah kok hadir pengajian bu, masya Allah, ibu ini dapat pahala besar mengajak kepada kebaikan. Lebih bagus dari dunia seisinya." Itu aman bu. Aman dari riak, enggak disebut ustadah kan? Yang disebut ustadz, yang disebut kiai ini loh yang bahaya. Barangkali merasa jadi kiai, ternyata gelarnya di dunia saja, di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi para bapak-bapak yang berdakwah dengan mengajak orang untuk menghadiri majelis yang mulia, bahasanya bukan bahasa ustadz, cuman hanya yuk ngaji yuk. Berangkat orang yang diajak tadi, maka bapak yang mengajak tersebut bisa saja nanti duduk dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini mengajak. Sehingga prinsip di dalam berdakwah para bapak dan ibu, tidak harus kaya, tidak harus nunggu kaya, dan tidak harus nunggu pinter. Kalau nunggu kaya dan nunggu pinter, berabe. Iya kalau pinter, iya kalau kaya. Sudah enggak pinter, enggak kaya, enggak mau berdakwah. Kasihan benar nih, enggak bisa menjadi umat termulia. Sebab umat termulia harus mengambil bagian berdakwah. Tidak bisa tidak, harga mati ini. Ada orang yang berkata, "Aku ilmu tidak punya." Ya Ustaz, kalau memang ilmu tidak punya, ya jangan ceramah. "Tapi punya apa engkau?" "Aku hanya punya uang." Baik, berdakwahlah dengan uangmu. Itu madrasah yang sudah mau roboh. Itu ada anak yang mengaji saja enggak bisa. Itu ada pengajian enggak berjalan-jalan. Itu ada pesantren yang perlu dana. Nah ini, berdakwah dengan hartamu. Ada orang enggak punya uang, enggak punya ilmu. "Saya pengen berdakwah." "Punya apa, Pak?" "Duit punya enggak?" "Enggak punya duit." "Ilmu?" "Enggak punya ilmu." Kalau memang begitu, Bapak punya apa? "Punya kaki sama tangan." Subhanallah. Bersihkan parkirnya untuk pengajian atau yang ngelipet tikar ini, itu adalah termasuk bagian dakwah, dan itu akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus ceramah. Kalau dakwah hanya berceramah saja, itu kesombongannya sang ustadz, bukan? Bahkan yang masuk surga belum tentu ustadznya terlebih dahulu, bisa saja tukang sapunya. Kami ingat punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, suatu ketika lagi duduk-duduk, kok ngomong beliau, "Ini yang nyopir beliau." Bisa saja kalau memang saya masuk surga, kalau memang saya masuk surga, maka yang nyopir ini tentu masuk surga lebih dulu. Kenapa, Bib? Sebab apa? Waktu naik mobil, aku tidur di mobil, dia melek. Waktu aku ngisi pengajian, dia yang megang sandalku sambil nunggu ya aku. Ya, ngaji juga dia. Waktu pulang lagi, saya tidur di mobil, dia melek lagi. Belum lagi markirin mobil, besok saja nyuci mobil. Masya Allah, dia lebih capek dari aku yang ustadznya. Maka bisa saja orang ini masuk surga lebih dulu dari aku. Jadi ini, jadi semuanya harus berjuang di dalam dunia dakwah. Yang pejabat dengan jabatannya, yang orang kaya dengan kekayaannya, ilmu apapun bisa dijadikan untuk berdakwah. Ilmu internet, ilmu komputer bisa. Kita punya urusan-urusan dengan komputer. Saya teknisi apa? Radio. Baik, buat radio Islami, itu dakwahmu. Sehingga kita membuat radio Islami. Apa keahlianmu? Saya pakar ekonomi, bangun ekonomi Islam tuh. Saya hanya orang bisa bertani. Masya Allah, lanjutkan pertanianmu dengan cara yang halal, akhlak yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak-anakmu yang ada di rumahmu. Itulah intinya, tidak boleh ada orang tidak berdakwah. Semua dari kita berdakwah. Yang punya ilmu, ustadz-ustadz yang punya ilmu, kalau berdakwah mulailah dari sekarang. Jangan nunggu, "Saya akan dakwah nanti kalau sudah punya sepeda motor." Sekarang enggak punya, Ustaz? Iya, saya enggak punya. Punya kaki tidak? Punya kaki. Baik, kalau punya kaki, dakwahlah semampu kakimu berjalan. Itu nasihat dari salah satu guru kami, Habib Ali Al-Jufri. Kalau berdakwah, jangan nunggu punya duit, Ustaz. Jangan hayal, nanti kalau sudah punya duit, saya bangun pondok gede 6 tingkat. Hayal. Bukan itu, mulailah dari sekarang. Saya hanya punya satu tempat kecil, disitulah ajar anak-anak. Saya enggak punya motor, pakai sepeda. Sejauh kita bisa menggenjot sepeda, itulah kita belajar, mengajar. Kita kalau pakai jalan kaki semacam itu, sepanjang itu. Ya sudah, karena kita adanya kaki, maka saya ngajar sampai ke tempat situ. Lebih jauh lagi tidak bisa. Yang punya mobil, lebih jauh lagi. Punya pesawat, keliling dunia. Jangan nunggu kaya yang sudah punya ilmu. Ayo sekarang. Banyak musola-musola nganggur tuh. Banyak musola-musola yang tidak hidup pengajiannya itu. Mana yang mondok lama? Mana ustadz-ustadz itu? Kan begitu. Jangan sampai, ya saya akan buka pesantren aja lah langsung. Muridnya 6.000, hayal itu. Jadi yang kecil. Jadi semua harus mengambil bagian dakwah. Paling sederhana dakwah itu kepada keluarga sendiri. Sang suami punya istri, sang istri punya suami, suami istri punya. Kita punya dan kita punya tetangga, itu adalah kita untuk berdakwah. Baik, ya, semua dari kita ini harus kukuhkan, kita harus menjadi juru dakwah. Sam yang menjaga sebuah majelis taklim, tempat menuntut, dia dakwah dengan cara itu. Yang membersihkan halaman tempat ngaji, itu dakwahnya di situ. Dia akan digiring sama Rasulullah nanti. Jadi bukan berarti dakwah itu hanya ceramah, itu bukan. Yang ceramah itu tentu selamat. Nabi Muhammad paling takut dengan umatnya yang khatibul ummati alimul lisani inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah ini adalah orang yang pintar ngomong. Penceramah-penceramah, ustadz-ustadz yang hatinya tidak benar, hatinya tidak tertata, maka itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah, dan itu tempatnya di neraka yang paling dalam. Maka mohon didoakan agar yang ngomong ini selamat. Amin. Didoakan Bapak Ibu ya, jangan sampai kita tidak selamat. Mengerikan Bu, kalau sudah kita di tempat yang semacam ini harus banyak koreksi. Kita diingatkan oleh salah satu guru kami, kalau kamu sudah mengajar orang, jangan menyebut ayat-ayat tentang keutamaannya ahli ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Simpan itu ayat. Kalau kamu sudah jadi ustaz, jangan sering-sering menyebut Allah mengangkat derajatnya ahli ilmu. Saya kan ahli ilmu, berarti saya pangkatnya tinggi. Kalau sudah jadi ustaz, ingat-ingat ayat siksa. Alangkah banyaknya orang alim disiksa. Alangkah banyaknya orang itu. Rasulullah melihat di waktu Isra Mi'raj, ada orang yang mengguntingi mulut mereka dengan gunting dari abin raka. Lalu Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, haula khutaba'u ummatik, mereka adalah para ustad-ustad Allah. Jadi mohon dido akan kita pernah punya guru ngomong begini, putus cerita kayak begini itu, terputus dan menitikkan air mata karena begitu takut ya beliau itu masuk neraka. Mengerikan, masuk neraka yang ditakutkan. Maka mohon didoakan agar yang ngomong ini selamat. Amin. Amin. Ya Allah, bismillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya semua dari kita ini menjadi juru dakwah, enggak boleh tertinggal. Siapa yang bisa ibu ajak, ajak. Siapa yang bisa bapak ajak, ajak. Kalau tidak akan ditinggal dari umatnya Nabi Muhammad. Tidak akan dibawa sebagai umat Nabi Muhammad karena kita gelarnya kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat itu adalah punya ciri khas mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kebongkaran. Baik, kalau sudah begitu semuanya harus yakin bahwa ini juru dakwah. Yang ustadz dengan ilmunya, yang orang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, pokoknya berpikirlah untuk dakwah. Kalau Anda mau naik pangkat dengan jabatan Anda, harus berpikir, kira-kira dengan jabatanku ini apa yang bisa aku berbuat untuk Islam? Apa kira-kira? Yang dengan kekayaannya, apa yang bisa aku berbuat dengan hartaku? Baik. Setelah itu, yang harus kita hadirkan, bagaimana cara berdakwah yang benar? Ini sebenarnya ceritanya panjang, karena waktu barangkali nanti harus kita potong. Tidak sekian pada tempat ini, pada kesempatan saat ini. Semua dari harus menjadi juru dakwah, berjanji. Saya harus juru dakwah dengan kemampuanku. Biarpun hanya ngomong, Pak, itu sudah berdakwah. Begitu sebaliknya, grup iblis, grup syaitan itu ada sendiri. Yang sasudduna an sabilillah itu. Yang menghalangi orang lain dalam menuju jalan Allah. Menghalangi orang lain mau beribadah. menjauhkan orang dari majlis taklim, menjauhkan orang dari ngaji. Sudahlah enggak usah ngaji, ah apaan sih, sini aja lah, akhirnya tidak ngaji. Ini adalah kelasnya iblis. Tapi kita akan, kita sudah berjanji pada majlis yang mulia ini, berjanji bahwa aku harus berdakwah. Selesai. Harus. Kita harus berdakwah, semua dari kita berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Tidak harus nunggu pinter, tidak harus nunggu kaya, tapi dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita bodoh, antarkan orang-orang ini kepada orang alim. Ini berdakwah. Datang ke ustadz sana yuk, datang ke kiai sana yuk, itu sebagian dakwah. Baik. Kemudian syarat berdakwah ada tiga. Syarat berdakwah ada tiga. Yang pertama adalah, lihatlah orang lain, pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Yang pertama adalah melihat orang lain dengan mata kasih sayang. Tidak boleh melihat orang lain dengan mata merendahkan. Ini kasih sayang ini penting. Kalau mata merendahkan tidak mengundang kemuliaan. Biarpun itu ustadz sudah hebat, tapi kalau melihat orang lain dengan merendahkan, hilang keustadannya. Nabi Muhammad kalau melihat umat yang bejat sekalipun dengan mata kasih sayang, ya Allah, itu hambamu, umat yang mulia, akan tapi saat ini terjerumus dalam dosa, ya Allah. Tidak boleh kita melihat orang lain dengan mata merendahkan. Mentang-mentang ustaz nih Dayan, masya Allah, kasihan bener nih orang, mana ini? Daerah mana pak? Karang Sembung, ini orang Karang Sembung, kepala batu, keras kepala. Wah, ini kalau sudah ada ustaz ngerendahkan, gak pantas jadi ustaz. Melihat orang lain dengan mata kasih. Dan kalau kita melihat orang lain dengan mata merendahkan, itu menjadi sebab pahala, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Kalau kita melihat orang lain dengan mata merendahkan, menjadikan sebab hidayah dicabut oleh Allah. Hati-hati yang punya ilmu, yang punya ilmu, yang punya umat, yang punya kesolehan, yang punya gelar haji, yang punya kelebihan. Jangan melihat orang lain dengan merendahkan, sebab merendahkan itu sebab menjadi sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita Nabi Muhammad dalam hadis sahih, Nabi Muhammad bercerita tentang umat terdahulu. Ceritanya tentang Abid Bani Israel dan Majin Bani Israel. Dua orang yang berbeda. Yang satu adalah kiai yang dianggap wali, dalam disebutkan dalam riwayat kalau berjalan mendung mengikutinya. Allah, kerjaannya sholat di atas gunung, ibadah, puasa sholat, sampai kalau berjalan itu mendung itu memayunginya. Satu lagi adalah Majin Bani Israel, orang jahat, anggap saja kalau zaman sekarang preman di tengah pasar. Wahai para preman, dengar nih cerita indah buat sang preman nih. Preman pasar sama kiai yang ada di atas gunung. Suatu ketika sang kiai ini kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal, maka ia harus turun ke tengah pasar belanja. Dalam waktu yang bersamaan, sang preman pasar itu kok tergerak hatinya pengen ketemu sang kiai yang ada di atas gunung. Tiba-tiba saja, aku pengen minta doa. Biarpun itu preman, ternyata di dalam hatinya ada kerinduan kepada ulama. Itu kiai yang ada di atas gunung. Yang di atas gunung kehabisan bekal, harus turun ke pasar belanja, beli makanan untuk dibawa ke atas. Turunlah sang kiai dan naiklah sang preman pasar, preman beneran nih. Majin, bukan saja preman yang suka minta duit, zina iya, mabuk iya, segala macam kejahatan dilakukan. Karena namanya gunung, tidak ada jalan aspal yang besar seperti zaman sekarang. Zaman dahulu gunung itu adanya hanya jalan setapak. Sang kiai turun, sang preman naik. Mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Sang preman pasar melihat kiai ada di jalan setapaknya. Sang preman melihat kiai di depannya itu kaget. Allah, astagfirullahaladzim. Aku belum siap ketemu di sini. Kenapa kiai turun? Gemeteran dia lihat. Rasa hormat dan kagumnya kepada sang kiai menjadikan dia terduduk, enggak bisa bergerak, enggak bisa ngomong sepatah kata. Sang preman hanya duduk diam, berduduk sambil memberikan isyarat dengan tangannya. Monggo, monggo gitu. Silakan lewat. Hingga sang kiai itu melewati sang preman, sang hanya bisa melihat sang kiai dengan penuh kekaguman, dan sampai sang kiai hilang dari pandangan matanya, tapi sang kiai tidak hilang dari hatinya. Ia hanya bengong melihat sang kiai, masya Allah, kok orangnya lagi turun, aku pengen ketemu. Memang belum nasibku, mungkin karena aku jelek ya, karena aku kotor sampai gak bisa ketemu. Dan masih prasangka baik dengan sang kiai. Allah. Tapi sang kiai waktu turun, ngelihat ada preman di tengah jalan setapaknya, sombongnya. Si busuk, si kotor mau kemana ini? Hah, preman gak karu-karuan mau kemana? Tidak mengucapkan assalamualaikum untuk menyapanya. Tidak bertanya kamu hendak kemana, yang ada kesombongan seolah-olah dia sudah punya surga. Apa disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat itu orang yang katanya sudah hebat kiai ahli ibadah gara-gara melihat hamba Allah, melihat hamba Allah yang lainnya merendahkan, maka mulai detik itu oleh Allah dicabut hidayahnya. Hati-hati, dicabut hidayahnya. Sementara sang preman biarpun orang tidak karu-karuan, bejat perilakunya, tapi masih ada kagum, hormat kepada ulama, saat itu menjadikan sebab ia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat itu dirubah. Mendung yang mula-mula memayungi ahli ibadah, menjadi memayungi sang preman, karena apa? Biarpun itu kiai hebat, tapi merendahkan orang lain. Merendahkan orang. Merendahkan orang lain. Jadi gara-gara merendahkan orang lain seperti itu. Begitu sebaliknya, jika ada kekaguman, masih ada hormat kepada ulama, insya Allah orang ini bakal dapat hidayah, biarpun kaya apa. Tapi kalau sudah kurang ajar, wong man saja menjadikan orang dicabut hidayahnya, apalagi kurang ajar sama kiai sama ustad. Begitu ini ustad. Ini makanya ustad memandang harus dengan mata kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukulin. Diseksa waktu masuk kampung Taif. Dipukulin, diseksa, lihat. Bukan dendam yang ada. Mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu. Bukan mengatakan, dasar nih kepala batu ngaji setahun, gak beres-beres. Enggak. Di dalam merendahkan. Kita sering merendahkan orang, wahai para bapak dan ibu. Merasa kita lebih soleh, seolah-olah kita sudah punya surga. Mohon maaf contoh. Kalau kita berjalan, melewati pasar-pasar yang kotor. Ada perempuan murahan yang jual diri. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Pelacur, mohon maaf. Karena kita habis pulang pengajian, lihat pelacur. Yang ada di situ melambai-lambaikan tangan. Apa yang ada di hati kita? Jujur nih. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ih kasihan bener, malam-malam begini ngapain, ya Allah, neraka. Allah. Yang ada begitu biasanya kan? Karena kita baru ngaji, Bu. Pulang pengajian, kita dapat amal baik, dapat berkat, segala macam. Lihat pelacur yang di pinggir jalan, kita memandang dengan mata merendahkan. Kasihan bener tuh malam-malam, ya Allah, di dunianya tersiksa, masuk neraka. Ah, ini kebanyakan yang ada di hati kita. Padahal halal tidak begitu. Kita harus memandang mereka dengan mata kasih. Kita pengen tanya, siapa di antara kita yang di saat melihat wanita kayak begitu lalu ternyuh, kemudian berkata, ya Allah, sambil memohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad terjerumus bejat, ya Allah, berikan petunjuk dan bimbinganmu. Ayo, siapa yang begitu? Kita merasa jadi kiai, muatnya banyak, jamaahnya gede, semuanya cium tangan bolak-balik, kasihan benar tuh pelacur, huh, neraka. Allah, ya ada. Memandang orang lain tidak boleh dengan mata merendahkan, tapi pandanglah mereka dengan mata kasih. Makanya preman, orang bejat, kaya apapun, tidak usah takut dengan kiai yang benar. Kiai yang benar tidak akan mencaci maki, tidak akan mengolok-olok, akan tapi justru mengambil hatinya. Allah, ini preman pas cap. Ada orang datang, pernah bunuh 10 orang, kerjanya mabuk, ya senang alhamdulillah datang, saya enggak usah datang ke sana, dia datang. Tobat, pengen kembali ke jalan Allah, kita bimbing. Jadi pandanglah orang lain dengan mata kasih. Ini yang harus kita hadirkan. Kadang kita merendahkan. Ada orang bandel. Dasar nih, anaknya siapa sih? Sama pantesan, anaknya bapaknya sama aja. Dasar orang kampung terbelakang, kampung gak karu-karuan. Allah, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Kalau kita memandang orang lain dengan mata merendahkan, itu menjadikan sebab dicabut hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu kan pulang nanti. Para bapak pulang dalam berdakwah, lihat. Anda berdakwah itu karena apa? Anda punya kasih sayang kepada mereka. Yang kedua, ini lanjutannya, ada sinambungan. Yang kedua adalah pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Bukan lahan cari duit nih, lahan pahala. Lahan pahala itu gimana? Adzan dulu, masya Allah. Men muadzin? Muadzinnya? Muadzin. Pak Waras Bajuri. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbati da'ati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal-wadila darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan fikih azan itu. Azan yang diangkat di menara itu setelah awal waktu, makanya dipotong. Sudah terlambat, makruh diangkat di menara. Makanya kita minta kalau azan dipotong langsung. Kita sudah pesan, karena itu apa? Azan di menara itu ditunggu oleh orang sak kampung. Ada orang yang pengen segera tidur, pengen sholat isya dulu. Ada yang mau pergi, pengen sholat isya dulu. Makanya kalau kita sudah terlambat awal waktu, jangan diangkat di menara, bikin orang bingung. Ada orang sholat, tak taunya habis sholat dengar azan. Loh, sholat tadi sudah masuk waktu atau belum? Kan begitu. Ini diantaranya fikih azan ya. Jadi sudah di ini, kalau apa waktu azan langsung dikumandangkan. Adapun ada kelanjutannya nanti bisa dilanjutkan. Termasuk paling bagusnya sholat adalah awal waktu, kecuali untuk melanjutkan sebuah pekerjaan yang ada manfaatnya urusan akhirat, maka dilanjutkan dan waktunya panjang. Tapi kalau memulai tidak. Jadi kalau habis azan kita mulai pengajian enggak benar. Mulai pengajian setelah sholat. Tapi kalau menyambung itu adalah dijelaskan oleh para ulama, melanjutkan supaya tidak kepotong, maka dipotong dengan azan nanti dilanjutkan, maka kita ikut bahwasanya sebentar saja 10 menit atau 15 menit menunda sholat isya-nya, dan itu tidak akan mengurangi fadilahnya awal waktu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Ini sudahlah, jangan lihat orang lain dengan menguntungkan kepadaku atau tidak. Sebab orang melihat lain, orang lain dengan lahan uang itu musibah, enggak bisa istiqomah. Sudah datang tatanya enggak dikasih duit, kacau kan? Pengajian enggak dikasih duit. Akhirnya bisa macam-macam ini. Kalau ada ustadz atau juru dakwah melihat orang lain sebagai lahan cari uang, musibah. Istiqomah tidak bisa dan pahala enggak ada itu semuanya. Lihatlah orang lain sebagai lahan cari pahala. Dan kalau ada orang melihatlah orang lain sebagai lahan cari pahala, dakwahnya dakwah yang tiada hentinya. Terus berjuang. Karena apa? Ada pahala. Seperti sales itu, orang yang mau jualan, itu tidak melihat orang kecuali apa? Rizkiku ada di situ. Kan gitu. Barangkali sampai kadang-kadang kita sudah sumpek sana. Pak, mau beli barang yang bagus ya? Ya ya. Oh, semua ditawari. Karena apa? Ia menah melihat bahasa mungkin keuntunganku ada di sini. Nah, ini urusan dagang. Kenapa urusan akhirat kita tidak? Orang di kiri kanan kita itu adalah lancari pahala. Setelah kita dapat, ketahuilah kita masih kurang pahala lagi. Habis ngasih tahu tetangga dekat, tetangga jauh, saudara dekat, saudara jauh. Lah ini yang menjadikan semangat berdakwah kita hidup. Dan tugas kita mengajak sudah dapat pahala. Bukan kita itu ingin banyaknya umat, tidak. Ketahuilah wahai para ustaz, Anda ngajak satu orang, ini ustaz semuanya ustazah. Kalau Anda ngajak satu orang, dapat pahala. Biarpun orang itu tidak mau. Ini harus kita pahami. Kita sudah ngajak seseorang, lah kok kita menyampaikan dapat pahala. Apalagi dicaci kita, pahala kita lebih banyak lagi. Karena kita melihat orang lain sebagai lahan pahala. Bukan kita pengen disanjung dia. Bukan pengen orang, nanti kalau saya jadi kiai, muridku banyak kan setiap hari cium tangan. Bukan itu. Atau nanti saya dapat amplop. Atau dapat rezeki yang banyak. Bukan itu, jangan melihat orang lain sebagai lahan cari uang, dan itu adalah ulama su yang hanya di dunia nanti dapat gelar ustadz, di akhiratnya tidak. Jadi lihat orang lain sebagai lahan cari pahala. Ini masya Allah, ini pahalaku ada di sini, pahalaku ada di sini. Sehingga semangat, habis ngajak dicaci maki, wah lebih gede pahalaku. Berarti aku harus rajin dong ngajak dia, datangi lagi, dicaci maki, lebih gede lagi pahalanya. Maka dakwah kita semakin hebat. Jangan sampai bosan putus asa gara-gara dicaci maki orang. Ya sudah, ente kalau mau masuk sogar, masuk sogar, masuk neraka, masuk neraka. Enggak begitu. Bukan kepentingan dia saja, yang lebih penting pertama adalah kita yang ngajak, karena kita belum punya surga. Ayo, siapa yang mengatakan punya surga? Hebat benar, bisa minta kalau gitu. Kita ngajak orang itu bukan kebutuhan dia. Kebutuhan saya nih. Ibu ngajak orang kebutuhan ibu dulu. Karena ibu butuh pahala. Ibu pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, pengen digolongkan sebagai umat yang mulia para bapak, sehingga kita ngajak orang lain. Lah ini, kalau sudah prinsip ini kita tanamkan, kita ngajak orang, karena saya mencari pahala, enggak putus asa bu. Ada orang putus asa, oh diajak enggak mau, ya sudah mau masuk neraka mah terserah. Kayak sudah punya surga aja nih orang. Heh, sombong bener nih. Jadi kita lihat orang lain dengan mata kasih, kedua, lihat orang ke lahan cari pahala. Ini selesai, masih ada kelanjutannya nanti insyaallah karena waktu. Yang ketiga adalah bapak koreksi diri. Allah, ini yang paling mahal. Koreksi diri, melihat diri, bukan lihat orang lain. Benar, jangan disalahkan orangnya. Pernah Nabi Muhammad suatu ketika, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika setelah perang, diriwayatkan dalam perang Khandaq kalau tidak salah. Setelah Nabi Muhammad selesai perang Khandaq, biasa kebiasaan beliau itu memilah-milah mayat. Ini mayatnya orang kafir, ini mayatnya orang Islam. Mayatnya orang kafir buang sana, mayatnya orang Islam akan dirawat dan dikubur. Akhirnya ada satu mayat yang Nabi Muhammad sangat kenal di bola katnya. Nabi Muhammad yakin bahwasanya ini adalah sahabat beliau. Cuman Nabi Muhammad lupa siapa namanya. Dibolak-balik. Setelah Nabi Muhammad enggak menemukan siapa ya dia. Akhirnya dipanggil para sahabat-sahabat yang lainnya. Wahai para sahabat-sahabatku, lihat ini siapa? Aku sepertinya sangat mengenal dia, tapi aku lupa. Para sahabat Nabi melihat, "Oh, ya Rasulullah. Tentu engkau sangat kenal dia, bagaimana engkau tidak kenal dia? Dia adalah musuhmu yang setiap hari mencegatmu, dia meludahi kepalamu, dia melempar kepalamu dengan kotoran unta, dia yang pernah melempar tombak di pundakmu, dia. Ya Allah, Rasulullah nih. Ingat wajahnya tapi lupa kejahatannya. Ingat saking seringnya nyakiti Nabi Muhammad, sampai kenal wajahnya tapi lupa Nabi Muhammad dengan kejahatannya itu, hatinya bersih. Jadi ini kayak sahabatku, rupanya itu adalah orang yang paling jahat, nguntit Nabi Muhammad. Setiap saat hadir di majelisnya Nabi Muhammad, tapi kerjaannya hanya goda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi Muhammad menitikkan air mata. Para sahabat Nabi bingung, "Ya Rasulullah, ini musuhmu, orang yang jahat kepadamu sudah meninggal, kenapa engkau menyesal?" Lihat penyesalan Rasulullah. "Ya wahai sahabatku, aku menyesali aku sendiri. Aku menyesali diriku. Kenapa orang ini kok belum tobat, belum sadar, padahal setiap hari melihat tingkah lakuku, dia sering ngomong denganku. Kenapa kok dia belum sadar? Apa cara ngomongku kurang baik? Apa tingkah lakuku kurang? Apa adabku kurang? Kok sampai belum tertarik dengan ajaanku?" Loh, padahal Nabi bagusnya akhlak. Koreksi. Sama kalau ada ustaz, ngelihatnya kok enggak sadar-sadar, jangan disalahkan. Dasar kepala batu, orang sawah, orang gunung, orang laut. Bukan, kalau ada jamaah enggak benar-benar, koreksi. Mungkin ustaznya belum ngasih contoh yang baik. Mungkin kalimatnya belum indah. Mungkin belum pernah menengadahkan tangan mohon kepada Allah di tengah malam. Jujur, termasuk salah satu yang dilupakan oleh ustaz waktu ngajar adalah memohon kepada Allah. Sampai kita diingatkan salah satu guru kita, awas, kalau pengajian jangan disiapkan materinya. Jangan disiapkan materi, materi itu bahan. Khawatir kamu masuk bab sombong. Sebab biasanya mempersiapkan materi, lupa, hanya pengen nanti omonganku indah. Dari sini bagus sehingga orang mengatakan ceramahnya hebat. Itu saja. Kewajiban bagi ustadz sebelum masuk majlis adalah mendoakan. Dan setelah keluar majlis, dua orang yang dengar tadi agar Allah berikan hidayah, bimbingan. Bukan hanya sekedar mengajar yang baik, bu. Inilah yang perlu kita datang mengajak. Jadi, jangan sampai kita itu lupa koreksi diri. Jadi kalau ada orang gak sadar-sadar, balulu, gak baik-baik, jangan salahkan dia dulu. Ini mungkin kita tidak memberikan contoh yang baik. Mungkin kita tidak pernah memohon kepada Allah di tengah malam. Mungkin kalimatnya kurang indah. Lah ini kalau sudah ibu ngamalkan ini, insya Allah kiri kanan kita cepat dibawa ke majlis ini. Mau tahun depan sudah enggak cukup ini. Tapi kalau kita ngajak dengan sama, bu, mau ngaji enggak? Surga, ngerti enggak? Wah, hebat bener ya, enggak enak ngajaknya. Kayak dia orang hebat bener, kayak ahli surga. Bukan. Akhlak yang mulia, adab yang baik, memohon kepada Allah di tengah malam, itu yang menjadikan orang itu akan mudah baik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang lainnya, cuman karena waktu, ada kami beri kesempatan untuk bertanya, ibu, para bapak, 1, 2, 3 pertanyaan. Setelah itu kita sholat isya dan kita harus melanjutkan ke tanggungan karena di sana kita juga ada acara yang semacam ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk bertanya satu permasalahan, Bu ya. Saat-saat ini di televisi itu sering ada tayangan-tayangan tentang mukjizat atau karomat begitu ya bahasa kita, tapi yang ditampilkan oleh orang non-muslim. Kadang-kadang ada di panggung, satu panggung kemudian ada si pasien, orang Nasrani kita katakan begitu, orang Kristen, lumpuh, terus kemudian sama pendetanya dibaca-bacain apa, akhirnya bisa jalan. Seketika itu di panggung itu juga siaran langsung kadang kala di televisi. Kalau kita yang melihat, loh bisa ya, kan kok bisa kaya-kaya. Apa itu yang ada di orang Kristen itu kehebatan apa? Yang kita takutkan ketika ada yang iman kuat akhirnya, oh iya ya, Kristen pendeta bisa kaya-kaya, bisa menyembuhkan orang seketika itu juga, wah wislah, aku pan melu pendeta kaya-kaya. Atau saya mau ikut pendeta itu saja sudah. Seperti itu. Bagaimana istilahnya logika atau ilmiahnya kita menerima hal seperti itu supaya tidak menjadi kufur buat kita. Seperti itu Bu ya, barangkali dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kejadian yang luar biasa itu tidak selalu menunjukkan kala itu benar. Sudah di, oh, nanti ada dari bangsa manusia. Lebak, hebat, luar biasa, sampai dia berani mengaku Tuhan. Yaitu Dajjal laknatullah alaih. Yang namanya Dajjal lebih dahsyat dari itu. Kalau ngomong orang sekarang mati-mati, hidup-hidup lagi. Ada seorang ibu-ibu hamil sekarang dan kau akan melahirkan langsung. Bisa? Itu Dajjal. Dan Dajjal adalah sesungguhnya bakal ada. Dan itu Dajjal lebih dahsyat kayak begitu. Maka ada mukaddimahnya Dajjal ya, kalau orang yang semacam itu. Dan guru kita bukan televisi. Itu berguru di tangannya orang yang kenal dari sampai Rasulullah. Dan televisi memang adalah harus kita seleksi. Tidak semuanya harus kita dengar. Kejadian yang luar biasa yang terjadi selangannya orang yang soleh, maka itu adalah bencana kalau kita mempercayainya sebagai kebaikan. Itu adalah bisa sihir. Dan bisa saja satu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk fitnah, untuk menfitnah orang lain. Dajjal tidak bisa katakan dia penyihir, karena dia menggunakan kekuatannya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bukan seorang penyihir dengan menggunakan kekuatan gaib, ada setan. Dajjal enggak, saya bisa begini. Allah dihinakan, lihat, dia itu bisa menghidupkan manusia, bisa mematikan manusia, tapi dia bisa menyembuhkan matanya yang picak sebelah. Ini kan orang langsung paham ya. Padahal kalau dia Tuhan kan, daripada picak sebelah kan dibetulkan, ya kan itu. Nah ini ada termasuk yang harus kita pelajari, bahwa haram kalau sampai kita mempercayai yang demikian itu adalah sebagai kebenaran. Itu adalah fitnah bagi ahli iman. Di India ada orang yang Masya Allah bisa mengeluarkan tepung dari tangannya, tapi tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi permasalahan kita ini adalah keiman. Orang pengen cepat kaya, orang pengen cepat hebat, sama urusan sama dukun, bukan urusan dengan bekerja. Maka hal-hal yang semacam itu adalah godaan bagi kita, dan itu adalah bukan mukjizat, bukan namanya, akan tapi itu adalah fitnah iman. Dan ada penyihir kita tengah itu ada, dari masa ke masa ada, dan kedahsyatannya luar biasa. Di India itu masyarakatnya jutaan, ini berapa ribu nih? Di India itu umum, karena apa? Orang sakit disentuh tangannya sembuh langsung, hebat. Tapi tidak usah khawatir kita ini. Kita punya Allah, dan itu ada Allah dibuat, dihadirkan macam itu untuk ngangkat derajatnya ahli iman, sehingga ahli iman yang ada ingkar kepada, maka awas, jangan percaya yang demikian itu adalah fitnah. Dan mungkin kenapa? Karena yang bisa menjadikan itu semua adalah Allah. Yang menciptakan Dajjal adalah Allah. Yang menciptakan Fir'aun adalah Allah. Kenapa harus menghadirkan Fir'aun dan Dajjal? Untuk menguji derajatnya orang yang kuat. Maka menjadilah orang yang naik pangkat di saat melihat yang semacam itu, bukan pekerjaannya orang soleh, apanya iman. Kemudian yang kedua, televisi itu selalu menghadirkan yang aneh-aneh. Hanya laku dijual. Ada jin ya, ada orang jual jin, jual macam-macam. Pokoknya yang aneh-aneh dilaku, di televisi laku. Banyak Bu Haji-Bu Haji yang dengar kan? Banyak itu, melihat kayak gitu. Enggak, itu bukan urusan kita. Jadi kita perlu berurusan dengan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada tetangga. Jadi kejadian yang semacam itu adalah fitnah. Jangan sampai kita terpengaruh, dan bisa lebih dahsyat dari itu pada suatu ketika. Itu baru begitu, baru lumpuh bisa berdiri. Ada lebih hebat dari itu. Tapi ketahuilah, selagi orang itu tidak sujud, maka itu adalah urusannya adalah pengikut Dajjal la'natullahi alaihi, wallahu a'lam bisawab. Ada yang lain Ibu? Bapak? satu lagi biar selesai waktu itu langsung sholat. Satu lagi kalau begitu. Mangga, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan langsung saja, penjelasan tentang paham ahli sunnah wal jamaah. Sebab dengan marak ke paham ataupun aliran, tapi dengan mengatakan kami pun pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Dengan ini kami minta penjelasan garis bawah atau definisi dari ahli sunnah jamaah agar masyarakat kita tahu mana yang kita ikuti dengan faham yang benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sunnati wal jamaati adalah kelompok yang selamat. Karena itu kelompok yang selamat, banyak orang yang enggak selamat ngaku kelompok ahli sunnah wal jamaah, maka itu namanya ahli sunnah wal jamaah palsu. Mungkin nanti aja Ustaz, biar tidak dibaca nanti. Ahli sunnah wal jamaah palsu, itu tidak usah dibaca dulu, dibaca di rumah. Ahli sunnah wal jamaah palsu. Ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya itu yang sudah disepakati oleh para ulama, yang mereka munculkan para ahli hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, para fuqaha seperti Imam An-Nawawi, orang-orang besar, yaitu ahli sunnah wal jamaah dengan istilahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah pembahasan panjang, tapi kita tidak ingin memasukkan ke panjang, itu perlu waktu. Jadi sederhana, pengen tahu ini ahli sunnah benar atau pengen tanya ini. Ini pal bareng-bareng. Para bapak. Allah wujud kita maqa mukhalafatu hawadithi. Selesai. Itu ciri akidah Asy'ariyah. Lah kalau sudah ada orang mempermasalahkan itu, biarpun jubah ini sujudnya lebih panjang, nangis kalau baca Quran, itu akidah sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Karena Asy'ariyah itu cirinya adalah membahas tentang sifat 20 ini dahulu. Karena apa? Nah, ini ciri, kalau sudah menjadi ciri khas begitu, kalau sudah mempermasalahkan Asy'ariyah, itu bukan ahli sunnah. Lah ini gak mau dengan itu, sifat 20 gak ngerti, gak paham, padahal itu dihafal oleh anak-anak kecil kita. Jadi bu, kalau di rumah kita ada orang, pak akidahnya ahli sunnah wal jamaah atau bukan, calon menantu bu, ibu punya anak perempuan dilamar satu orang, akidahnya apa-apa bu? Sunnah wal jamaah. Baik, kalau ahli sunnah wal jamaah apa sifat 20 enggak? Loh, apa itu sifat 20 enggak boleh bu? Oh, ahli sunnah wal jamaah palsu bu, itu langsung itu ciri globalnya, sebab mereka mencaci tentang 20 itu diantaranya. Jadi secara panjang lebar itu bahasan khusus. Jadi orang itu tidak cukup mengaku Islam, harus ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama Islam, setelah Islam harus ahli sunnah wal jamaah. Kalau setelah ahli sunnah wal jamaah, sufiyah, ahli tasawuf. Kalau sudah anti tasawuf, itu ahli sunnah palsu. Setelah tasawuf, sufiyah itu kenal Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, ahli tasawuf, torekot itu bu. Setelah sufiyah, madhab, kenal madhab. Kalau di Indonesia madhabnya apa bu? Syafi'i, ini ke, bermadhab. Nah ini ya. Jadi Islam, ahli sunnah wal jamaah, kemudian Asy'ariyah. Nah ini Asy'ariyah dulu. Ahli sunnah wal jamaah ngaku dia ikut Abu Hasan al Asy'ari, Abul Hasan al Asy'ari, atau Maturidiyah orang di India sana. Setelah itu adalah sufiyah, ahli tasawuf. Ini kalau sudah ada orang mencaci maki ahli tasawuf, itu langsung bukan ahli sunnah, itu ahli sunnahnya palsu. Yang kelima adalah bermadhab. Kalau enggak mau bermadhab, biarpun ngaku ahli sunnah wal jamaah, itu palsu. Kalau ada orang mengatakan taklid haram, enggak boleh taklid, itu orang paling gila seluruh dunia. Suruh ngikut siapa bu? Masa ibu-ibu di kampung suruh baca Quran sendiri, belajar sholat dari Al-Quran, enggak ketemu. Mau baca buku saja kadang-kadang enggak paham kan bu ya, suruh langsung Al-Quran. Ini orang sakit itu ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah dengannya bapak kalau pengen ngambil menantu harus bisa menjawab 5. Islam apa? Ahli sunnah apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah apa? Sufiyah. Sufiyah apa? Madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali. Itu ada kalau kita pengen tahu mantu kita itu benar atau tidak ya. Anak kita tuh selamat atau tidak. Jadi kalau anak kita mondok biarpun katanya ahli sunnah wah, dilihat Bu kitabnya. Kok enggak ngelajarkan sifat 20? Wah, ini ciri enggak benar. Lah kok bukunya nyaci maki ahli tasawuf itu sesat. Ahli tasawuf itu ahli akhlak, hati. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kemuliaan. Nanti kita langsung sholat isya. Dan setelah sholat isya, kami akan lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa angsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di majlis ini ya Allah, muliakan kami di tempat ini ya Allah, berikan kepada kami keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan dalam hati kami, ya Allah. Jadikan ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang manfaat, yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami juru dakwahmu yang sesungguhnya. Maka dari tempat yang mulia ini kami mohon, ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah dan orang yang berada di kiri kanan kami, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang belum bisa menghadiri tempat yang mulia ini, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran, keinginan, kerinduan untuk menghadiri tempat yang mulia ini. Jauhkan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari kesibukan yang tidak bermanfaat. Wujudkan keindahan kami dalam masyarakat kami, di rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari meninggalkan sholat, tetangga-tetangga kami dari meninggalkan sholat. Jika ada ya Allah di antara tetangga kami orang yang meninggalkan sholat, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Dan jadikan besok hari ahli sholat. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan puasa. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dan tetangga kami dan masyarakat kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, ada di mereka, ada minuman keras atau orang yang terjerumus dalam zina, kami Allah ampuni mereka. Berikan kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat kau muliakan. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina, jangan sampai mereka terus larut dalam minuman keras ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, berikan kesadaran dan pengampunan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari ketoliman dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini suami yang suka zalim kepada istri, maka kami mohon berikan kelembutan hati kepada suami tersebut. Jadi makin cinta dan kasih istri mereka sehingga hidup mereka semakin indah di dunia sebelum di akhirat nanti. Ya Allah, jika ada istri yang aniaya, suka menuntut suami, kurang ajar pada suami, tidak punya adab kepada suami, itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon berikan kesadaran ya Allah, lembutkan hati mereka, berikan kasih sayang kepada mereka, para wanita-wanita itu ya Allah, para istri itu ya Allah, kelembutan sehingga mereka semakin mencintai kepada suami, sehingga semakin mudah untuk mengerti, menghargai, berkorban untuk suami ya Allah, sehingga hidup mereka indah di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang mulia, anak-anak yang membahagiakan kami di dunia ya Allah, dan membahagiakan kami di akhirat nanti ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudah, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami saat kami sujud ya Allah. Ya Allah, ya Allah, cabutlah nyawa kami saat kami sujud ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman, iman ya Allah, iman ya Allah, iman. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Amin. Kami himbau kita langsung melaksanakan sholat berjamaah. tapi kami akan bertempat sana, kelihatannya waktu saya akan sholat di sana, tunggu di sana. Jemaah yang sebanyak-banyaknya kami langsung saja. Ibu, Bapak, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.